Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah. Fala mudilla lah wa mayudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, babul khaufi minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Di kitab antum ada lanjutannya waman, ada juga ya, itu untuk mengisyaratkan ayat ini belum selesai, ada lanjutannya. Tapi kenapa seolah-olah kok tidak diselesaikan, cuma sampai waman saja ya? Karena di situ disebutkan dalam kurung, disebutkan dua ayat, An-Nisa 48 dan 116. Karena ayat ini disebutkan di dalam surat An-Nisa sebanyak dua kali, atau disebutkan di dua tempat di dalam surat An-Nisa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah itu, itu di bawah kesyirikan, liman yasha', bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Kelanjutannya, untuk ayat yang ke-48 dari surat An-Nisa, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Barang siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Ini di ayat yang ke-48. Adapun di ayat yang ke-116, lanjutannya, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala al-khalilu alaihi salam, dan berkata al-khalil alaihi salam, yaitu ucapan al-khalil alaihi salam Ibrahim alaihi salam, yang dihikayatkan Allah di dalam Al-Quran. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ini firman Allah, di mana Allah menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajnubni, dan jauhkan aku, wabaniya, dan anak-anakku, dari peribadatan kepada berhala-berhala. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35. Nah, kita akan baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, munasabatul babi li kitabit tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitabut tauhid. Bab apa? Al-khauf minasy-syirk. Anna al-musannif rahimahullahu lamma dhakara at-tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ketika menyebutkan tauhid, tentang tauhid di awal-awal kitab, itu Kitabut Tauhid dan seterusnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bab wafadlahu, tentang keutamaan tauhid. Bagaimana judul babnya? Bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian setelah itu menyebutkan bab tentang apa? Tentang wa tahqiqahu, tentang pemurnian atau realisasi tauhid. Bagaimana judul babnya? Bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk dalam jannah tanpa hisab. Setelah menyebutkan bab itu, nasaba ayyadhkura al-khawfa min diddihi wa huwa syirku, maka sangat tepat untuk menyebutkan tentang al-khawf, rasa takut dari lawan tauhid, yaitu asyirik, kesyirikan. Tujuannya apa? Liyahdharahu al-mu'minu wa yakhafahu ala nafsihi, agar seorang mukmin khawatir darinya atau berhati-hati darinya dan mengkhawatirkannya atas dirinya. Ya. Jadi tujuannya agar seorang mukmin bisa berhati-hati dari kesyirikan dan mengkhawatirkan atau menakutkan syirik itu menimpa dirinya. Demikian kesesuaian dari penyebutan bab ini setelah menyebutkan bab-bab yang ada. Kita sebutkan sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid untuk melengkapi faedah. Qala hafizallah, wa hadha min diqqati fiqhihi wa fahmihi rahimahullah. Ketika muallif menyebutkan bab ini, babul khawfi minasyirk, ini menunjukkan kejelian beliau. Ya, dan dalamnya pemahaman beliau terkait dengan tauhid. Dan juga menunjukkan tentang bagusnya metode penulisan beliau ketika menyusun bab-bab di dalam Kitabut Tauhid. Kalau kita lihat urutannya, sangat bagus dan sangat tepat menyebutkan tentang tauhid itu apa, keutamaan tauhid, pemurnian tauhid, dan kemudian disusul dengan apa? Al-khawf minasyirik, takut dari kesyirikan. Qala hafidhullah, li'annahu la yakfi annal insan ya'rifu tauhid wa ya'malu bih. Karena tidak cukup seorang hamba itu hanya sekedar mengetahui apa itu tauhid dan mengamalkannya. Tidak cukup. Hanya belajar tauhid, menghafalkan dalil-dalil tentang tauhid dan mengamalkannya, bagus itu. Tapi belum cukup. Balla budda ay ya'rifa diddahu wa huwa syirik. Bahkan harus bagi setiap hamba, setelah dia mempelajari tauhid itu apa, kemudian mengamalkannya, wajib dan harus baginya untuk mempelajari tentang lawan dari tauhid, yaitu asyirik. Li'annahu la yakfi annal insan ya'rifu tauhid. Khasyiat ay yaqa'a fihi. Kenapa setiap hamba harus belajar tauhid? Karena khawatir untuk terjatuh padanya. Wa yufsida alaihi tauhida, sehingga bisa merusak tauhid yang telah dia jalankan. Li'anna man la ya'rifu syai' yushiku ay yaqa'a fihi. Karena barang siapa yang tidak mengenal sesuatu dari kejelekan, khawatir atau dikhawatirkan dia akan terperosok ke dalamnya. Ketika seorang berjalan di tengah jalan, kalau dia tidak tahu di tengah jalan ada lubang, dia akan terperosok, jatuh ke dalamnya. Tapi ketika dia berjalan, dia melihat ada palang, hati-hati, awas ada lubang. Dia tahu di situ ada kejelekan, ada lubang, maka dia menghindar. Ini gambaran dalam dunia nyata. Maka demikian pula kehidupan seorang hamba. Tidak cukup baginya hanya mengenal tauhid, mempelajari tauhid, tapi juga harus mempelajari apa itu kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga dia bisa menghindarinya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara ucapan yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yushiku antun qaddu 'ural Islam 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Hampir-hampir saja tali Islam ini terlepas seutas demi seutas. Ya, gambarannya Islam ini hampir-hampir terlepas talinya, simpul-simpulnya seutas demi seutas ketika tumbuh generasi di dalam Islam yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Tidak tahu apa saja perkara jahiliyah, yang diantaranya adalah asyirik, kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan barang siapa yang tidak mengenal perkara jahiliyah, dikhawatirkan akan terjerumus di dalamnya. Nah, maka hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah bait syair yang sering kita dengar, yang bunyinya araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan la lisyar, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk menghindarinya. Contohnya tadi, ya, tahu di tengah jalan ada lubang, dia tahu bukan untuk masuk ke dalamnya, tapi untuk menghindarinya. Waman la ya'rifis syarra minal khairi, waman lam ya'rifis syarra minal khairi, yaqa' fihi. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, maka dia akan terjatuh padanya. Jadi kita ketika mempelajari kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, tujuan kita apa? Bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk menghindarinya, ya, agar jangan sampai kita terjatuh padanya. Kemudian beliau melanjutkan, hafizallahu, fala ya'rifu qimatas sihhati illa man dzaqal marad. Di antara bentuk faidah ketika kita mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan, kita akan bisa memahami dengan dalam keutamaan tauhid. Ya. Gambarannya beliau menyebutkan, tidaklah seseorang bisa benar-benar memahami betapa berharganya kesehatan kecuali barang siapa yang telah mengalami marad, sakit. Tidak akan bisa seorang menghargai dan betul-betul memahami betapa berharganya dan mahalnya kesehatan kecuali orang yang sudah jatuh sakit. Ya, kalau sudah sakit baru sadar, subhanallah, kemarin saya berada dalam nikmat yang besar. Ya. Tapi kalau orang sehat terus nggak pernah sakit, nggak akan bisa memahami betapa berharganya sehat itu. Wala ya'rifu qimatan nuri illa man waqa'a fil dhalam, dan tidak akan bisa seseorang benar-benar memahami betapa berharganya cahaya kecuali jika dia pernah mengalami yang namanya adz-dzalam, berada di dalam kegelapan. Kita berada di kondisi yang terang, ada cahaya. Kita terasa biasa saja. Tapi kalau tiba-tiba mati lampu, kita baru sadar bahwasanya tadi kita berada dalam nikmat yang besar. Baru kita sadar. Wala ya'rifu qimatal ma' illa man 'atish, dan tidak bisa memahami betapa berharganya air kecuali orang yang telah merasakan dahaga, haus. Baru bisa memahami betapa mahalnya air dan berharganya air. Wala ya'rifu qimata ta'am illa man massahul ju', dan tidak bisa menghargai betapa berharganya makanan kecuali orang yang telah merasakan lapar. Wala ya'rifu qimatal aman illa man asabahul khauf, dan tidak akan bisa seseorang memahami betapa berharganya keamanan kecuali barang siapa yang telah mengalami kondisi yang menakutkan, mencekam, baru tahu dia betapa berharganya kondisi aman. Maka begitu pula, idzan la ya'rifu qimatat tauhid wa fadlat tauhid wa tahqiqat tauhid illa man 'arafa asy-syirka wa umural jahiliyah hatta yatajannabaha wa yuhafidz 'ala at-tauhid. Maka begitu pula, tidak akan bisa seseorang menghargai atau benar-benar memahami betapa mahalnya dan betapa berharganya tauhid, keutamaan tauhid, pemurnian tauhid. Tidak akan bisa menilai dan memahami betapa mahalnya hal itu, kecuali barang siapa yang telah mengenal kesyirikan dan mengenal perkara-perkara jahiliyah, sehingga akhirnya dia meninggalkannya, menjauhinya, dan menjaga tauhidnya. Nah, di sini kita penting untuk menyebutkan hal ini, barakallahu fikum, karena di sana ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggembosi kaum muslimin yang ingin untuk belajar tauhid dan ingin serius mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan agar menjauhinya. Di antara bentuk ucapan-ucapan mereka, beliau sebutkan di sini, ya. La da'iya an nata'allama al-aqa'id al-batilah wa na'rif al-madhahib al-batilah wa narud 'ala al-mu'tazilah wal jahmiyah li'annahum badu wa dhahabu. Alimun nas tauhid wa yakfi, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mempelajari akidah-akidah yang menyimpang atau mempelajari madhab-madhab yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang, sehingga kita bisa membantah Jahmiyah atau Mu'tazilah, karena mereka sudah hilang, kelompok mereka itu, kelompok-kelompok batil tadi atau menyimpang tadi sudah hilang. Maka cukup kalian untuk mempelajari tauhid, ya, dan tidak perlu untuk mempelajari kesyirikan. Ini di antara syubhat yang disebutkan oleh ahlul inhiraf wa ahlul dalal. Di antara syubhat mereka juga ada yang mengatakan la tu'allimuhum at-tauhid li'annahum auladu fitrah. Tidak perlu kalian mempelajari tauhid itu. Enggak perlu, di zaman ini sudah bukan zamannya belajar tauhid. Ya, tidak perlu kalian mengajarkan tauhid kepada anak-anak yang sudah lahir dan tumbuh di atas fitrahnya, anak-anak yang tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin di negeri-negeri muslim. Alimuhum umurad dunya, ajari saja mereka perkara-perkara atau ilmu-ilmu duniawi, ya, ilmu teknik dan sebagainya. Amat tauhid fayuhassilunahu bifitratihim wabi'atihim, ya. Adapun tauhid itu sudah cukup, karena setiap manusia dilahirkan di atas fitrah. Jadi enggak perlu lagi belajar tauhid. Ini di antara syubhat orang-orang yang menggembosi kaum muslimin yang berupaya untuk terus mempelajari tauhid. Di antara syubhat mereka juga ada yang mengatakan annasu tujawizu marhalatal khurafat, ya. Sekarang manusia itu sudah zamannya modern. Ya. Sudah zaman modern, tidak seperti 1400 tahun yang lalu, ya. Itu zaman kuno, di mana orang-orang di masa itu masih lugu-lugu dan masih polos, ya. Adapun masa sekarang ini sudah masa modern. Jadi tidak perlu lagi mempelajari tauhid. Ya. Ini di antara syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul dalal untuk menggembosi kaum muslimin mempelajari tauhid. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan membantah syubhat-syubhat ini. Qala hafizallah wa kullu hadhihi min hiyalis syaitan li bani Adam. Ini semua adalah bentuk tipu daya syaitan terhadap bani Adam. Ya, hati-hati. Kalau ada orang yang seperti ini modelnya. Belajar tauhid, apa sudah enggak perlu zaman sekarang belajar tauhid itu. Ya. Ini sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok Islam yang menyimpang. Misalnya apa? Al-Ikhwanul Muslimun. Mereka adalah orang-orang yang gak suka kalau diajak belajar tauhid. Ya. Begitu pula dari kalangan Hizbut Tahrir. Ya. Yang mereka dengung-dengungkan hanya masalah politik. Ya. Dan semisalnya. Adapun terkait dengan tauhid, maka mereka tidak ada sedikit pun ihtimam, perhatian dalam hal itu. Ya. Oleh karena itu kita tidak heran kalau tokoh-tokoh dan dedengkot Ikhwanul Muslimin adalah orang-orang yang jatuh pada penyimpangan-penyimpangan dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid. Ya. Nah, qala hafizallahu wal wajib annana kama na'riful haqqa yajibu an na'rifal batil. Oleh karena itu wajib bagi kita semua, sebagaimana kita mempelajari kebenaran, kita juga wajib untuk mengetahui kebatilan. Min ajli an na'mal bil haqqi wa natajannabal batil. Agar kita bisa mengamalkan kebenaran tersebut dan bisa menjauhi kebatilan. Ya. Jadi tidak cukup mempelajari kebenaran saja, amar ma'ruf saja. Ya. Tidak cukup, harus disertai nahi mungkar. Kejelekan untuk kita jauhi dan kita cegah manusia dari mengerjakannya. Ya. Demikian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan bab ini. Ya. Jadi sangat penting mempelajari tentang kesyirikan. Tujuannya apa? Agar kita bisa menjauhinya dan jangan sampai waliyadzubillah kita terjatuh ke dalamnya. Ya. Kita lanjutkan. Qala syarih. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Al-khawfu tawakku'u makruhin. Ya. Beliau mulai menyebutkan penjelasan dari al-kalimat, lafad-lafad yang ada di dalam bab ini. Al-khawf, yaitu yang terdapat di dalam judul bab, al-khawf, maknanya adalah tawakku'u makruhin. Kekhawatiran dari sesuatu yang dibenci. Itu al-khawf. Tawakku'u makruhin. Kekhawatiran dari sesuatu yang dibenci. Wa huwa dhiddul aman. Dan al-khawf itu adalah lawan atau antonim dari al-aman. Keamanan. Lawan kata dari keamanan. Qala asyirku. Asyirk adalah sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Memalingkan sesuatu dari ibadah ini kepada selain Allah Azza wa Jal. Itu makna asyirik. Nah, karena yang dimaksud di sini, yang dibahas di sini penekanannya pada pembahasan tentang apa? Tauhid al-uluhiyah. Sehingga ketika mendefinisikan syirik juga syirik pada perkara al-uluhiyah. Sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah. Adapun makna syirik secara umum tidak hanya terjadi pada uluhiyah. Kesyirikan juga bisa terjadi pada ar-rububiyah. Ya. Pada rububiyah. Ketika seorang misalnya meyakini di sana ada pencipta selain Allah. Ini kesyirikan dalam hal rububiyah. Ya. Atau juga kesyirikan dalam permasalahan al-asma was-sifat. Ya. Misalnya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka ini juga bentuk kesyirikan. Tapi dalam permasalahan apa? Al-asma was-sifat. Adapun definisi syirik yang disebutkan di sini adalah syirik yang terkait dengan al-uluhiyah. Qala hafizahullah la yaghfiru an yushraka bihi, yaitu di dalam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ai la ya'fu an 'abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. Makna dari penggalan ayat, sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi, tidak mengampuni jika dia disekutukan, adalah bahwasanya Allah tidak mengampuni hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan dia beribadah kepada selainnya. Itu kepada selain Allah. Allah tidak akan mengampuni hamba yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Dalam keadaan dia beribadah kepada selain Allah. Qala hafizallah wa yaghfiru ma duna dzalik. Kelanjutan ayat tersebut. Ai yaghfiru ma duna syirki min adz-dzunub. Yaitu Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan, ya. Mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah dosa syirik. Sehingga di situ isim isyarah dzalika kembalinya kepada apa? Kepada asyirik, ya, kepada kesyirikan. Qala habibullah liman yasha ay liman yasha'ul maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. Bahasanya Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik yang dibawa kesyirikan bagi barang siapa yang Allah kehendaki maghfirah atau ampunan baginya dari hamba-hambanya hasba fadlihi, sesuai atau tergantung pada keutamaan Allah dan hikmahnya. Jadi Allah yang berkehendak mengampuni si fulan atau tidak mengampuni si alan tergantung kehendak Allah. Dan kehendak Allah berlaku, terjadi, itu semua tergantung pada fadluhu wa hikmatuhu. Kalau Allah tidak mengampuni seseorang hamba, ya, yang melakukan dosa di bawah syirik, Allah tidak ampuni, Allah tetap mengadabnya, maka itu adalah keadilan Allah. Adapun jika Allah mengampuninya, maka itu semata-mata keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Qala hafizallah al-khalilu. Itu pada penggalan matan. Wa qala al-khalilu alaihi salam. Al-khalil alladhi balagha a'la darajatil mahabbati. Itu seorang yang sudah mencapai derajat tertinggi dari al-mahabbah. Al-mahabbah, rasa cinta. Ya. Jadi al-khalil itu wazannya fa'il. Adapun mahabbah, ya, orangnya itu disebut dengan habib. Ya. Wazannya fa'il bermakna maf'ul. Al-Khalil adalah orang yang mencapai derajat tertinggi dari rasa cinta, dari kecintaan. Ya. Apa nama derajat itu? Al-Khullah. Jadi Al-Khullah itu lebih tinggi dibandingkan Al-Mahabbah. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang dengan kecintaan yang tingkatannya mahabbah, ya, maka itu suatu derajat yang mulia. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba dengan tingkat kecintaan yang lebih tinggi lagi, yaitu al-khullah, maka hamba tersebut lebih mulia dan lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah derajat yang telah diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Derajat al-khullah. Allah mencintai beliau alaihissalam dengan tingkat kecintaan yang tertinggi, yaitu al-khullah. Oleh karena itu beliau diberikan laqab atau julukan dengan Khalilullah. Ya. Jadi bukan Habibullah lagi, tapi Khalilullah. Karena tingkatan khullah lebih tinggi dibandingkan derajat mahabbah. Demikian pula Nabi Yuna Muhammad alaihissalatu wassalam juga mencapai derajat ini, al-khullah. Beliau seorang Khalilullah. Ya. Jadi kalau sampai ada orang yang menyebut Rasulullah dengan Habibullah, kurang itu. Ya. Harusnya disebut dengan Khalilullah. Karena beliau meraih derajat yang kecintaan yang tertinggi di sisi Allah, yaitu al-khullah. Bukan lagi mahabbah. Wal muradu bihi Ibrahimu alaihissalamu alladhi takhadahu Allahu khalilan. Dan yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah telah menjadikan beliau sebagai khalil. Ya, yaitu orang yang telah meraih derajat tertinggi dari mahabbah. Itu derajat al-khullah. Qala hafidhullah. Wajnubni wa baniya. Ai ij'alni wa iyyahum fi janibin wa haizin ba'idin an dhalik. Jauhkan aku dan mereka, iyyahum itu mereka, siapa maksudnya? Itu anak-anakku. Yang disebutkan di dalam doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah aku dan mereka di sisi atau di tempat yang jauh dari hal itu, yaitu dari kesyirikan. Ini makna doa Nabi Ibrahim dalam ayat wajunubuni wa baniya an na'budal asnam. Al-asnam jami'u sanam. Al-asnam itu bentuk jamak dari sanam. Wa huwa ma kana manhutan 'ala suratil bashar aw 'ala surati ayyi hayawanin. Sanam itu adalah segala sesuatu yang dipahat atau diukir. Manhut dari kata nahata itu memahat atau mengukir. Manhut sesuatu yang diukir dan dipahat, baik dalam bentuk manusia atau bentuk apapun dari hewan, ya, baik bentuk sapi atau apapun, ya, maka itu sonam, berhala yang dipahat. Qala hafidhullah al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayatil ula, makna umum dari ayat yang pertama itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Anna Allah subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi liyuhadzirana minasyirki. Bahwasanya Allah subhanahu mengkhabarkan sebuah khabar atau berita yang ditekankan karena diawali dengan inna, harfu taukid yang berikan makna penekanan dan penegasan. Bahwasanya Allah tidak mengampuni hamba yang bertemu dengannya dalam keadaan dia musyrik. Untuk liyuhadzirana, memberikan peringatan kepada kita dari kesyirikan. Wa annahu yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunub, dan bahwasanya Allah mengampuni segala sesuatu dari dosa di bawah kesyirikan. Liman yasha, bagi barang siapa yang Allah kehendaki, ay yaghfira lahu, untuk Allah ampuni baginya, tafaddulan wa ihsanan, semata-mata karena keutamaan dari Allah dan ihsan, kebaikan dari Allah. Li'alla naqnuta min rahmatillah, agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah. Kenapa Allah menyebutkan wa yaghfiru ma duna dzalik setelah menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi? Ya. Allah tidak berhenti sampai di situ, tapi Allah lanjutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, agar para hamba tidak putus asa, ya, senantiasa mengharap rahmat dan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafidhullah al-ma'na al-ijmali lil ayati tsaniyah, makna umum dari ayat yang kedua, wa junubni wa bani an na'budal asnam anna ibrahim al-khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla ayyaj'alahu huwa wa banihi min fi janibin ba'idin an ibadatil asnam. Bahwasanya Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam berdoa kepada Rabb-nya agar menjadikannya dan anak-anaknya di tempat yang jauh dari peribadatan terhadap berhala-berhala. Wa ayyuba'ida bani wa ayyuba'ida bainahu wa bainaha, dan agar Allah menjauhkan antara beliau dan peribadatan terhadap berhala. Jadi bainaha di situ dhamir ha kembalinya kepada ibadatul asnam. Li'anna al-fitnata biha 'azimatun wa la ya'manul wuqu'a fiha, karena sungguhnya fitnah dalam perkara tersebut, dalam perkara peribadatan kepada asnam berhala itu sangat besar fitnahnya, dan tidak ada, dan tidaklah beliau merasa aman untuk terjatuh padanya. Ya. Ini Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam. Kita lanjutkan. Munasabatul ayatain lil bab, kesesuaian dari kedua ayat tersebut dengan bab yang sedang dibahas. Qala hafidhullah annal ayatal ula tadullu ala anna syirka a'zamul dhunubi. Bahwasanya ayat yang pertama menunjukkan, ya, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar. Ya. Dosa yang terbesar. Li'anna man mata 'alaihi la yughfaru lahu, karena barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan tidak diampuni. Wa hadha yujibu lil 'abdi shiddatal khaufi min hadha adh-dhanbi alladhi hadha sya'nuh. Maka yang demikian ini mewajibkan bagi setiap hamba rasa takut yang sangat dari dosa ini yang demikian kondisinya, itu tidak diampuni. Ya. Wal ayatu tsaniyatu tadullu ala anna Ibrahima khafa syirka. Nah. Wal ayatu tsaniyatu tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi. Adapun ayat yang kedua, wa junubuni wa baniya an na'budal asnam, menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengkhawatirkan kesyirikan menimpa jiwanya, menimpa dirinya. Wada Allah ayu'afiyahu minhu. Dan beliau berdoa kepada Allah agar menyelamatkan beliau darinya, itu dari kesyirikan. Famadhannu bighairihi. Kalau demikian kondisi Nabi Ibrahim, ya, padahal beliau adalah khalilullah, orang yang paling tinggi atau mendapatkan derajat cinta yang paling tinggi di sisi Allah, al-khalil, ya, yang mana Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam diperintahkan untuk mengikuti beliau, mengikuti agama beliau. Yang mana Nabi Ibrahim itu adalah imamul hunafa, imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Tapi kondisinya demikian. Khawatir dan takut tertimpa atau terjatuh pada kesyirikan. Kita masih ingat ayat yang sudah kita bahas di bab yang sebelumnya. Bagaimana bunyinya? Inna Ibrahima kana apa? Ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, ai qudwatan wa imaman. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yaitu imam, pemimpin dan teladan dalam kebaikan. Termasuk dalam tauhid. Beliau adalah imam dan teladan dalam tauhid. Ya, tapi kondisinya demikian. Dalam ayat yang lain Rasulullah diperintahkan untuk ya, yang mana di kelanjutan ayat tadi inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umi. Yang mana Nabi Ibrahim itu bersyukur ya, seorang yang sangat bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Ya. Yang mana Nabi Ibrahim itu sudah dipilih Allah dan telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan dan keutamaan Nabi Ibrahim. Ya. Tapi bersamaan dengan itu kita lihat beliau adalah orang yang sangat takut dan khawatir terjatuh pada kesyirikan. Dalam ayat selanjutnya Allah memerintahkan nabinya ya, untuk wa auhayna thumma auhayna ilaika anittabi' millata ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, wahai nabi, anittabi' millata ibrahim, agar engkau mengikuti agamanya Ibrahim, itu agama tauhid, yang mana Ibrahim seorang yang hanif, seorang yang bertauhid dan bukan termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Tapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan tingginya kedudukan beliau dalam tauhid, beliau adalah seorang yang sangat takut terjatuh pada kesyirikan. Maka dijelaskan di sini oleh Asy-Syarih, "Famadhdhannu bighairihi?" Kalau demikian kondisi Nabi Ibrahim, lalu bagaimana orang-orang yang di bawah beliau derajatnya? Lalu bagaimana dengan orang-orang selain beliau? Ya. Bagaimana? Ya harusnya lebih takut lagi dan lebih khawatir lagi terjatuh pada kesyirikan. Ini juga ayat ini sekaligus membantah orang-orang yang tadi yang suka menggembosi kaum muslimin yang ingin atau bersemangat di dalam mempelajari tauhid. Apakah dia lebih utama dibandingkan Nabi Ibrahim? Apakah dia merasa lebih tinggi kedudukannya dibanding Ibrahim di dalam tauhid? Kalau dia menjawab iya, maka dia telah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan keimanannya. Merasa lebih baik tauhidnya dibandingkan Ibrahim. Nabi Ibrahim khawatir terjatuh pada syirik, dia tidak khawatir. Dia merasa aman dari kesyirikan. Ini sudah cukup menunjukkan batilnya orang-orang yang suka menggembosi kaum muslimin yang semangat di dalam mempelajari tauhid dan asyirik. Fal ayatan tadullani ala wujubil khawfi minasyirik. Maka dua ayat tersebut menunjukkan tentang wajibnya takut dari kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini yang bisa kita kaji di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.